السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كسوة كعني وانسر dan manakala apa ni fasa baru cuba cuba sikit. Saya lain, tak lain, saya muka 151. Fasa baru lah, dekat dengan fasa. Maka jangan engkau duduk. Lepas tu dah, lepas tu sama je banyak lah. Masuk engkau belaka tu, tak ada se, jangan engkau duduk. Qul huwa allahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk hingga engkau berbuat semayang 2 rakaat tahiyat masjid. Maka jika engkau belum semayang 2 rakaat subuh, maka engkau perbuat akan niscaya memadalah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyat masjid. Kemudian daripada itu maka engkau berniat i'tikaf. Demikian niatnya nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini sahaja aku berbahawa aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'taqafa imana wa kisaba wa Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Imam Dailami dalam kitab Musnad Firdaus. Artinya barang siapa i'tikaf ia dalam masjid padahal ia percaya akan Allah, lagi kerana Allah Ta'ala, niscaya diampun baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosanya. Baik, kita sambung lagi tentang pergi ke masjid untuk menunaikan semayang subuh. Jadi masuk pada waktu subuh, masuklah masjid, jangan duduk menunaikan semayang tahiyat masjid. Tetapi kalau kita dah buat tahiyat masjid, kita masuk terus kita buat sunat fajar, sunat subuh, sudah memadai. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, setiap-tiap semayang yang dikerjakan pada permulaan masuk dikira tahiyat masjid dah, walaupun kita tak niat tahiyat masjid. Sama dengan masalah tahajud, tiap-tiap semayang yang kita kerjakan selepas bangun daripada tidur pada waktu malam dikira tahajud lah. Sama ada semayang isya atau semayang qadha, semayang hajat, semayang istikharah, semayang sunat taubat, atau memang niat sunat tahajud. Kemudian niat iktikaf. Macam ini kita duduk dalam masjid, jangan lupa niat iktikaf. Kadang kita duduk kat gigi untuk ingat niat iktikaf tak ni. Ni siapa yang tak ingat niat iktikaf? Niat dalam hati, aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kalau tak niat, tak berdosa pun. Tapi tak dapat pahala iktikaf. Dan pahala duduk mendengar ilmu, tu dapat. Cuma saya korang pahala iktikaf. Nampak? Jadi siapa yang iktikaf di dalam masjid walaupun sekejap, kerana Nabi tak kata lama, maniak takafa, tak kira siapa-siapa pun, maniak takafa, siapa yang iktikaf, imana hala kaunihi, hal keadaannya beriman, kalau orang kafir dia ada apa, wahtisabah, dan pula harapkan balasan daripada Allah. Ghafarallah, ghafara tu duduk pada tempat jawab bagi imam, maknanya jawabnya pasti Allah akan beri keampunan lahu baginya, bukan bagi orang lain. Tidak diwakil iktikaf. Aku wakil kamu iktikaf sejid tidak diwakil. Ma taqaddama min zambihi, apa yang terdahulu daripada dosanya. Banyaklah kita dosa lepas-lepas. Jadi dengan itikaf rupa-rupanya juga dikira sebagai amalan yang mengampunkan dosa. Sebab tu depan masjid biasa ditulis situ, niat itikaf. Nawaitul intikafa fi hadzal masjid. Dia pun depan-depan masjid kan. Masjid ni ada? Ada. Ada. Ada. Ada. Ah, jatuh kau. Jadi rubuh tu bid'ah. Letak depan tu niat itikaf di depan-depan masjid bid'ah. Faham? Tapi bid'ah yang tidak dilarang. Kerana memperingatkan orang. Tak ada salah. Bid'ah apa? Pasal zaman Nabi tak tulis depan. Neh, jadi ingat tiap-tiap jangan kata bila bid'ah tak boleh. Neh. Ni ngajar pakai mikrofon bid'ah. Nampak tak? Tapi bukan bid'ah dalalah. Orang tanya Syekh Ati Asaka hukum ngajar pakai mikrofon. Hukum bang pakai mikrofon. Dia jawab boleh pahala. Macam bang biasa. Cuma tambah tukang beli mikrofon boleh pula pahala. Neh. Tukang beli yang beli payah boleh pula pahala. Tapi tak agak lah mikrofon yang bagi yang ngajar. 15 ayat yang mading. Boleh buruh gigi je. Mikrofon bagi yang nyanyi 1,500 je. Tak nyanyi dalam studio. Gantung. 1,500. Mikrofon saja. Nak? Alat-alat tu dekat sejuta. Nak suruh sedap bunyi. Nak? Kalau bagi yang sejik, 1,500 semua sekali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'taka asharan fi Ramadan kana ka hajjatain wa umratain." Barang siapa yang i'tikaf 10 hari siang dan malam dalam bulan Ramadan, niscaya adalah ia orang itu seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Dan baca olehmu doa yang dibacakan dia oleh Nabi SAW kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh. Jadi siapa yang hafal boleh. Nabi pernah baca surah doa ini dalam semayang sunat subuh sebelum fardu subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Maksudnya ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu rahmatan, kasih sayang, min indika, daripada sisimu, tahdi biha qalbi, yang menunjuk dengannya dengan rahmat akan hati. Hati kita ni nak suruh Tuhan tunjukmu. Nak? Wa tajma'u biha syamli. Wa talumu biha syaksi. Wa taruddu biha al-fati. Wa tasluhu biha dini. Wa tahfazu biha ghaibi. Wa tarfa'u biha syahidi. Wa tuzaki biha amali. Wa tabyaddu biha wajhi. Wa tulhimuni biha rushdi. Wa taqdi li biha hajati. Wa tu'asimuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa. Aku minta kepadamu akan iman yang bersih. Yubashiru qalbi wa as'aluka yakinan sadiqa. Dan aku minta keyakinan yang benar. Hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma kataballahu alayya. Sehingga aku mengetahui bahawa tidak akan menimpa sesuatu pun ke atasku mereka yang telah engkau tetapkan ke atasku. Neh. Wa ridha bima qasamtahu li. Dan aku nak supaya aku redha dengan yang kau bahagikan kepada aku. Ramai orang yang dia tak redha, Tuhan bagi gini. Neh? Bapa Tuhan buat dia miskin, bapa tak buat kaya. Dia tanya balik. Nak? Jadi dia dah pulak Tuhan. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa, minta juga keimanan yang benar, wa yakinan, dan juga keyakinan laisa ba'dahu kuf, yang tidak ada lepas pada itu kufur. Wa as'aluka rahmatan, dan aku minta rahmat, analu biha syarafa karamati, yang dapat mencapai dengan rahmat itu akan kemuliaan keramahmu di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirah. Kita minta keramat. Kita nak kau kamar. Bukan kayu kamar dia bagi-bagi. Nah. Jadi ada orang salah faham. Kamar-kamar ni dikira jalan atas air. Dikira kamar. Kau tu. Nampak? Nah. Karamah. Maknanya kemuliaan. Faham baik. Ini bukan jalan tai lebur. Itu bukan kamar tu. Terbang di udara tu Superman. Bukan kamar. Karamah kamar-kamar ni kemuliaan. Nah, ha. Karamah kemuliaan. Orang itu kita mana? Kemuliaan tu. Nah, ha. Orang yang tak boleh derma, kita boleh derma. Tak layak itu. Kemuliaan tak? Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Nah, ha. Bukan makna karamah. Karamah ni makna kamak-kamak benda pelik. Nah, ha, makna benda tu yang ramai orang tak dapat. Allah beri kepada dia. Nah. Contohnya macam Abdullah bin Mubarak, Imam Bukhari, Imam Muslim, nah, imam-imam hadis. Mereka ni kamak. Kamak guna Allah, Imam Hadis. Kamak tu boleh hafal hadis apa ratus ribu lah ada. Ada orang lain boleh hafal? Ada. Nah, tu orang boleh karamah ke dia. Nah, bagian jalan tak ini dah kau cetak tu. Bagian tunjuk main pasal minggu boleh ha. Nah, jari seng beli jalan tahaya tu tak kau tu. Oh ni apa ratus ribu hadis ni? Siapa boleh beri manfaat pada berbilion-bilion umat? Nah, ha. Abdullah bin Mubarak 1,200,000 hadis ingat dalam dada dengan matang dengan sangat. Nah, kita dua hadis dah ingat. Tengok tabuk kali. Dah? Ha. 1,000 hadis dah ingat dengan sanad. Tamu ikut mazhab dalam gitu. Ha. Belajar baru BA honor makbul je. Ha. Ha. Tamu ikut mazhab dah ni. Nah, dia boleh ikut mana-mana dia nak ikut. Dia berasa gerak lebih tau. BA honor. Baru degree lah tu. Ha. 4 tahun ngaji, tak mau ikut mazhab. Oh hebat ustaz ni. Waktu itu lepuk ngecok daku terpeli. Tak baca sejarah ke gua ni. Nah, seorang laki-laki dia mari jumpa Imam Hambali. Dia kata kalau aku ingat 100 ribu hadis boleh tak aku buat satu mazhab. Imam Hambali kata tak boleh. Dah kalau 200 ribu tak boleh. 300? Ha, 300 ribu boleh. Mu istihad guna hadis 300 ribu duduk dalam dada mu belaka, mu tak apa tak mu ikut ulama' lain. Tak? Ha. Jadi orang ni tak buka mazhab pasal dia hanya ingat 80 ribu hadis. Nah, Imam Bali kata mu nak tak mu ikut mazhab, mu hafal 300 ribu hadis. Dengan sanad, dengan matang. Faham? Duduk dalam dada. Pasih. Nah, cari mulut. Dan Imam Hambali sendiri hafal 400 ribu hadis. Nah, ha. Itu 40 tu biar air kecing. Tak boleh 40. Dalam kita tak mau ikut mazhab. Bahan pikuta ke apa ustaz ni? Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Aku minta kepadamu kesabaran ketika engkau hukumkan sesuatu kepadaku. Wal fauza indal liqa, dan minta kejayaan ketika bertemumu nanti. Wa manazila syuhada, kita nak duduk bersama tempat duduk orang-orang yang mati syahid. Kita nak perang, kita takut dah. Tengok kereta kebar tembok. Rasa kereta kebar, lori FRU tembok dah. Nah, ha, tapi biarlah lawa-lawa aku penakut, aku nak bersama dengan golongan syuhada di akhirat nanti. Wa aisha suada, dan aku nak kehidupan orang yang ia bertuah. Ha, orang bertuah ni orang gua ni. Orang bertuah ni orang yang dapat nak ha, mencari bekal akhirat. Itu orang bertuah. Kita orang bertuah orang hanya itih. Ha, orang bertuah. Tuahnya anakmu tu. Tuah gua ni. Dah 6,000 gaji. Bahasa ni kira 6,000 tu bertuah. Kalau bertuah 6,000 gaji. No, 20,000 sebulan. Lincoln ye. Tuah ha. Nah, tuah bukan binti bah, tuah bukan bisnes, tuah bukan niaga. Bertuah ni dapat jadi hamba Allah yang taat. Itu bertuah. Kaya miskin tak ada kira. Nah. Ha. Wasaq wan nasra alal a'da, dan kita minta Tuhan tolong kita mengalahkan mengatasi musuh-musuh kita. Wa murafiqatal anbiya. Dan dapat bersama-sama dengan para nabi. Allahumma inni anzilu bika hajati wa wa in dha'ufa ra'yi wa qasura amali. Ha gitu. Ha, tak ada lagi, tak lagi. Sesungguhnya aku nak kepadamu akan hajat iku itu tertunai. Sekalipun aku ini lemahlah pandangan. Dan maknanya amalan pekerjaan aku ni cuai. Waftaraktu ila rahmatika. Waftakartu macam. Dan sangat-sangat aku hendak kepada rahmatmu. Fa'as'aluka ya qadiyal umur. Aku minta padamu ya wahai Tuhan yang menunaikan segala pekerjaan. Ya syafiyas sudur, Tuhan yang menyembuhkan segala hati yang sakit. Kama tujiru bainal buhuri. Sebagaimana engkau tujijar memperjalankan antara dua, antara laut-laut. Antujirani, bahawa peliharalah aku min azabi syaksain, daripada azab neraka. Wa min fitnatil kubur, daripada fitnah kubur. Wa min da'wati subur, dan daripada seruan yang tidak baik. Allahumma wa Allahumma wa ma dha'fa anhu ra'yi, apa yang lemah pandangan kepala aku. Wa kasura anhu amali, apa yang cuai daripada amalan aku. Walam tablughu niyati, yang tiada sampai kepadanya oleh niatku. Wa umniyati, dan cita-citaku. Min khairin, daripada kebajikan. Wa'attahu ahada, yang aku janjikan kepada seseorang. Min ibadika, daripada hambamu. Au khairun, ataupun kebaikan. Anta mu'ti ahada, engkaulah yang memberinya akan apa yang aku dah janji itu akan seorang. Wa min khalqika, daripada makhlukmu. Wa inni arghabu ilaika fi, aku gemar kepadamu kepada perkara yang tersebut. As'aluka iya ya rabbal alamin, aku minta akan ikan wahai Tuhan yang mentadbir alam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin, aku minta jadikanlah akan kami semua ini yang menunjuk sebagaimana orang-orang yang telah menunjuk. Ghairad dhalin, lain daripada orang-orang yang telah sesat. Wala mudillin, dan bukan daripada golongan orang yang menyesatkan orang lain. Haraban li'adaika, lari daripada musuhmu. Silman li'awliyaika, berserah diri kepada orang yang kau kasih. Nahibu bihubbika, kami kasih dengan kasihmu. An-nasa akan manusia. Wa nu'adi bi'adawatika, dan kami benci akan segala musuh-musuhmu. Min man qalafaka, daripada segala orang yang menyalahi suruhmu. Min khalqika, daripada makhlukmu. Allahumma hadzal du'a, ya Allah inilah du'a. Wa alaikal ijabah, atasmu yang memperkenan. Wa hadzal jahdu, inilah kesungguhan aku. Wa alaikal tuklan, dan atasmu lah yang menerima. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma zal habli asyadidi wal amri rasyidi. As'alukal amna yaumal wa'in, aku minta kepadamu akan aman pada hari kiamat nanti. Wal jannata yaumal khulud, dan aku minta syurga pada hari kekal. Ma'al mutaqarrabin, serta orang-orang yang dekat. Asyuhudi ar-ruka'i, yang mereka itu as-sujudi baca. Yang sujud, dan pula yang rokok. Asyuhud maknanya yang syahid lah. Ar-ruka'i yang rokok, as-sujudi yang sujud. Wal mufina laka bil uhud, yang menunaikan segala janji kepadamu. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau Tuhan yang sayang, lagi pula pengasih. Anta taf'alu ma turi, engkau lakukan apa yang engkau nak lakukan. Subhana man tasaffa bil izzi, maha suci engkau Tuhan yang bersifat dengan kebesaran. Subhanalladzi laisal majda wa taqarrama bihi, yang maha suci engkau Tuhan. Labisal majda baca. Yang bersepakai dengan sifat kemuliaan. Wa taqarrama bihi, yang jadi mulia dengan sifat tersebut. Subhana man la yambaril tasbih, maha suci Tuhan yang tiada sogilah oleh tasbih. Illa lahu, menaikan baginya Tuhan. Subhana zil fadli, maha suci Tuhan yang punya kelebihan. Wa ni'ami, yang mempunyai berbagai nikmat. Subhana zil qudrati, maha suci Tuhan yang punya kekuatan. Wal karam, kemuliaan. Subhana allazi ahsa kulla syai' bi ilmihi, maha suci Tuhan yang melebihilah tiap-tiap suatu dengan ilmunya. Allahumma ja'alli nura fi qalbi, ya Allah jadikan bagi aku cahaya pada hatiku. wa nura fi qabri, dan terang pada kuburku, wa nura fi sam'i, dan cahaya pada di telingaku, wa nura fi basari, dan mataku cerah, wa nura fi sya'ri, begitu jugalah pada kulitku, wa nura fi basari, pada kulitku, pada rambutku, pada buluku, wa nuran fi lahmi, dan pada dagingku, wa nuran fi dami, dan cahaya pada darahku, wa nuran fi izami, dan cahaya pada tulang-tulangku, wa nuran min baini yadayya, wa nuran min khalfi, dan cahaya daripada hadapan, dan wa nuran min khalfi, cahaya ke belakang, wa nuran an yamini wa nuran an shimal, cahaya kiri, cahaya kanan, wa nuran min fawqi wa nuran min tahti, cahaya di atas kepala, cahaya di bawah kakiku. Allahumma zidni nura, ya Allah tambahkan aku cahaya. Wa atini nura, beri aku cahaya. A'zama nura, sebesar a'zama nura, sebesar-besar atau sebaik-baik cahaya. Wa ja'alni nura, jadikan bagi aku cahaya, bi rahmatika ya rahamar rahimin. Panjang doa tu. Maka bila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyghul, jangan sibuk engkau, melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran, hingga kau kerjakan akan sembahyang fardu. Daripada sembang, mana berzikirlah. Benda mana zikir? Zikir mana ingat Allah. Ingat dengan lisan, ingat dengan qalbi, ingat dengan mulut, ingat dengan hati. Yang paling baik dua-dua sebut. Mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah. Tapi kalau mulut saja hati tak ingat, tak bagus. Mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah, hati tak ingat tak rumah. Nah, tapi kalau hati menyebut Allah, mulut dah cerita hal dunia, hati mengingat Allah, lebih baik itu. Nah, orang yang ingat Allah, Allah ingat kepada dia. Bila Allah ingat kepada kita, maka kalau kita buat jahat, Tuhan beri kepada kita perasaan menyesal. Itu kelebihan. Nampak? Dia orang Tuhan kasih ni bukan mana orang tak buat jahat. Faham? Bukan orang tak pernah buat jahat. Tapi kalau buat jahat, dia menyesal. Itu orang Tuhan kasih. Nah, sebab ada orang yang tak buat jahat tapi dia tak ingat kebesaran Allah. Taufik dan hidayah daripada Allah. Dia duduk mananya, duduklah surah dah, duduklah sejik dah, tak gaul dah, tak buat maksiat dah. Tapi terpedaya dengan dirinya sendiri. Nampak? Jadi, orang yang tak buat maksiat, maka diingat ini pemeliharaan daripada Allah, maka ini orang yang Tuhan kasih. Begitu juga orang yang telah buat maksiat, tapi bila buat maksiat dia ingat kepada Allah, lalu takut kepada Allah, ini juga orang yang Tuhan kasih. Maka bila engkau dengarkan bang muazzin di dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan setiap bacaanmu itu dan jawab dirimu akan muazzin. Kalau kita tengah baca Quran, orang bang berhentilah. Nah, malaikat kalau bang tu putu-putu. Nah, putu-putu jauh. Nah, umpama kali dengar hok kapung tu, dengar cek dok cek. Maka waktu harus saja kita menjawab. Tapi kalau jelas sebelah rumah kita, depan kapung kita, waktu sunat menjawab. Iaitu putuskan pekerjaan kita. Kalau tengah berzikir, berhenti dulu. Maka bila mengata muazzin Allahu akbar Allahu akbar, maka kata oleh seperti yang dikata oleh muazzin, demikianlah pada tiap-tiap kalimah, melainkan pada hayy alatain, iaitu hayy al-salah dan hayy al-falah. Maka kata olehmu pada jawab keduanya, hayy alatain, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka bila mengatakan muazzin as-salatu khairu minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa barata. Nah, dia lain sikitlah bang subuh. Dia ada as-salatu khairu minan naum. Jadi hak ni maksudnya semayang lebih baik daripada tidur. Jawabnya, sadaqta wa barata. Benar engkau. Ini benar mu untuk bila? Mu benar wahai untuk bila? Memang semayang lebih baik daripada tidur. Wa barata, dan kau telah buat kebaikan. Kita jawab gitu. Subuh je lah. Johor tak subuh je. Kita tengah tidur. Dengar tu iman Datuk Bila. As-salatu khairu minan naum. Kita pun tengah tidur jawab. Walaupun duduk tak kati dalam selimut, jawab juga. Sadaqta wa barakta. Benar engkau dan kebajikan engkau. Memang semayang lebih baik daripada tidur. Lepas tu kita pun tidur semula. Itulah. Hak rodik. Tak pedang juga jawab. Ni guna ni. Kalau ni sejuk, ada tak ibu? Ada dah ni. Mu jaga saham kok. Mu. Maka bila selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, maka baca lima Allahumma inni as'aluka indah huduri salati wa aswati du'aika wa idbari ilaika wa ikbali naharika wa idbari laylika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammada al-wasilata al-fadilata wa darajata al-aliyata al-rafi'ata wa ba'asul maqam al-mahmuda alladhi wa'attahu ya arhamar rahimin. Itu maknanya doa bang. Inilah doa kemudian daripada bang subuh. Adapun doa yang lain daripada subuh itu, maka baca olehmu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud alladhi wa'atta ya arhamar rahimin. Maka bila engkau dengar akan iqamah, maka kata olehmu seperti yang dikata orang iqamah itu, melainkan pada katanya qad qamatis solah, maka jawab olehmu dengan kata aqamallah wa adamaha madamatis samawati wal ardu ij'alni min salihi ahliha. Jadi bila qamat, jawab qamat pula. Neh, orang yang bang dia akhbar qamat, walaupun boleh orang lain qamat. Neh, orang lain bang, orang lain qamat boleh. Nampak? Tapi yang afdal orang yang qamat ialah orang yang bang. Neh, Nabi kata man azana fahuwa muqim. Nampak? Barang siapa yang bang, maka dia yuqim, dia yang mengiqamah. Kata ulama yang mentafsirkan hadis, harus orang lain yang iqamah. Nampak? Harus orang lain iqamah. Tetapi afdal hak Rasulullah kata tadi, siapa bang, dia yang iqamah. Melainkan dia balik dulu. Nah, lepas mana bang dia balik. Mana junub, tak ingat hari. Nah, ha. Boleh itu bang dalam keadaan junub. Dia bang, dia dalam keadaan junub, tak ingat. Nah, ha. Dia mandi subuh, dia mandi biasa. Ha, mandi lebih kurang gitulah. Ceng-ceng kena air, pakai baju, pakai serban semua pergi bang. Nah, lepas bang ingat, tak mandi junub tok bila. Neh, ha. Dia pun balik lah. Dah balik nak tunggu dia mandi lambat tak. Tok bila wasuah. Neh, aku lapar sekarang. Aku sudah mandi. Jadi orang lain bang. Tak apa tu. Neh, tu tak apa. Ha. Bagi dua bang, bagi dua makruh. Muskirat aku sekirat bang. Mereka memang orang tu reti sekirat saja dan kawan dia reti sekirat di belakang. Ha, boleh bang dua orang. Neh, ha. Start sampai kat hayal solat tak bila pertama tak reti takat tu eh. Ha, jadi ni start pada hayal solat dia kata alik bawah tak reti. Ha, tu lain ulama sebut ni contoh, jadi tak boleh neh alikkan ni nak bang sangat dan musbah baru aku separuh walaupun sah bang tersebut perbuatan tu makruh leh. Ha. Dah bila masuk qamat, qamat bila masuk bila diperintahkan oleh imam. Neh, dah bang bila bang? Bang bukan perintah imam. Tu bila mari dia tunggu imam suruh tak bang? Tak. No. Dia kena tengok waktu. Neh, waktu masuk maka dia bang. Neh, tak payah tunggu imam. Tapi iqamah kena tunggu imam. Bukan ikut pandai tok bila. Tunggu imam. Kalau waktu ni. Nah, jadi kalau tok bila, kalau tok imam tu sepak tu memang dia suka ke tok bila dah. Atas tok bila belaka, atas tak masalah. Neh, tapi kalau zaman Rasulullah, tok bila tunggu Rasulullah. Rasulullah masuk je barulah qomat. Nah. Kalau masjid tu tok imam dia khabar qomat, maka kena tunggu dia khabar baru boleh qomat. Nampak? Dia atas tok imam tu. Sebab apa? Sebab ada tok bila yang tok imam suruh qamat, dia tak qamat. Ada? Nak? Tok imam masuk, tok imam ada? Qamat. Dia tengok tok imam suruh qamat, dia tunjuk. Mana orang tengah semayang, tak apa. Tengah semayang, mana boleh qamat lagi? Maknanya tok bila khabar, mana boleh qamat lagi tok imam? Mula tengok orang tengah semayang. Nak? Tu panggil tu bila bodoh sombong. Bila tu imam suruh qomat, qomat ah. Tak kira lah siapa tengah sembahyang sunat ke, tengah apa ke, perintah imam. Imam-imam ni pemimpin majlis sembahyang. Nah, dalam majlis tu dia pemimpin, menteri besar. Jadi arah dah. Nah, dah mungkin dia timbalang je, laksana tugas ah. Nah. Ha. Timah je qoma. Timah juga qoma. Bila mana orang semayang tu tak sudah lagi buta ke apa tak apa. Bodohnya tu bila. Siapa ketua agak ha? Dak ramai agak. Tapi dak reti bahasa. Nak jadi Tok Bilal ingat bodoh. Ha, Datuk Imam keluar arahan. Ramai ah. Ha? Walaupun orang baru syurkaat dua kaat arahan imam. Ha. Ha, kena faham gitu. Lepas tu baru bincang kau ni Tok Imam orang tak datang main rakaat sunat tak mau. Dak. Hanya Tok Imam dia sangat boleh tak minta lambat sikit suruh kau mak. Ha, baru tu. Neh. Ha. Tok Imam dia tengok dak orang main sunat dak. Lepas tu susah tu masih untuk kamar. Nak main tunggu orang pula dah dapat pula seorang ni dah siuk. Nah. Ha. Maka bila engkau mendengarkan muazzin pada engkau dalam semayang, maka engkau sempurnakan semayang itu, kemudian engkau perdapatkan akan jawab bang itu, kemudian dia bersalam. Maka bila ihram imam akan semayang fardu, maka jangan engkau membimbang melainkan mengikut akan dia. Jadi kalau kita tengah semayang, semayang sunat eh. Dada orang bang, maka kita percepatkan semayang kita, kemudian jawab azan. Dan kalau kita masuk dalam masjid, biasanya hari Jumaat lah, orang tengah bang. Jadi boleh tak kita kena buat semayang tahiyat masjid jago? Boleh tak? Eh? Ke kena tunggu? Jawabnya afdal tunggu. Orang tengah bang, kita boleh masuk. Nah, ha, sunat tunggu duduk cacang situ. Jangan duduk, sunat tunggu berdiri. Neh. Tapi kalau nak semayang terus harus. Neh. Ha, tapi tak ramai orang semayang bila orang bang ditunggu. Nah, ha, tapi siapa yang masuk dalam masjid, orang pun bang, dia tak wajib tunggu. Dia boleh semayang terus tahiyat masjid dan jawab azan selepas semayang. Neh. Cuma sunat dia tunggu, bukan wajib. Nah. Ha. Ya. Yeah. Ha, boleh? Ha, boleh? Ha, boleh? Ha. Cakap hak dunia boleh? Hak mustahak masa ambil wuduk. Nampak? Ha, boleh. Dia tak boleh cakap masa semayang. Ha, semayang je tak boleh cakap. Nak? Ha. Masa rambang boleh cakap tapi hak mustahak sangat. Nak? Ha. Yang di kabar tu sabung depan. Dah, ha, dalam tengah bang, dia luar kat kolam, tengok sabun jatuh tasmi. Tu imam sendiri nak jirik sabun. Dia tengah orang bang. Dia tengok sabun tu imam. Kami rupakan. Kali-kali dia ingat, kali cakap, dia pun senyap. Tu imam jirik. Beletung, bayang-bayang tu imam. Ha. Jadi kalau saja-saja buang masa orang bang, makruh. Nah, ha, tengok orang bang tu buang. Ha, bola lah, apalah, tu makruh. Maka bila selesai engkau dia semayang fardu, wallahu a'lam. Dia banyak soalan mana ni. Soalan yang pertama, awang ada seorang kakak. Kakaknya baru kahwin dengan seorang duda. Ia telah ada seorang anak perempuan. Umurnya sebaya dengan awang. Batalkah air sembahyang awang jika bersentuhan dengan perempuan itu? Cikgu, kakak cikgu kahwin dengan duda ada anak puan. Cikgu setengah anak puan tu batal dah air sembahyang. Dah bukan anak kakak. Anak tiri kakak batal air sembahyang dengan kita. Ha? Yang tak batal anak kakak. Jadi anak saudara. Ne? Jadi tidak dikira mahram lah kita dengan anak tiri kakak kita. Nampak? Ajnabi lah. Soalan seterusnya, bagaimana untuk wujudkan jihad dalam kehidupan sosial yang bersatu padu? Bagaimana untuk wujudkan ikhlas dalam hati yang telah hitam? Boleh tak pejam mata masa solat, tujuan untuk lebih khusyuk? Dia kata dalam kehidupan sosial yang bersatu padu, macam mana ada jihad? Jihad ni bukan makna perang. Nampak? Ha, jadi dalam orang duduk aman damai dah, tak ada jihad. Dia kata jihad bukan makna perang. Al-jahdu, tiga huruf jim hedal, makna bersungguh. Eh? Bersungguh. Faman jahada fa inna wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Allah kata, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia bersungguh untuk dirinya. Nah, maksud siapa yang bersungguh-sungguh, iaitulah menegakkan agama. Itu panggil jihad. Bersungguh-sungguh menegakkan agama di dalam negara, jihad. Bersungguh-sungguh menegakkan agama di dalam diri, jihad. Sebab jihad itu bahasa Arab, Melayu makna bersungguh-sungguh. Lalu sambil lewa, dia tak panggil jihad. Nah, kita faham jihad perang. Perang salah satu daripada jihad. Kerana orang perang orang sungguh-sungguh. Nah, kalau main-main ada tak perang. Tak jadi perang macam zaman dulu kan, perang Badar. Nah, maknanya kalau panah dengan lembing, dengan lepo-lepo sungguh. Bukan walak-walak lepo lembing. Itu nak panggil jihad pula sebab tak ada bersungguh-sungguh. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, apa jua aspek untuk menegakkan agama, maka dia adalah ahli jihad. Dia telah berjihad. Apa jua lah, dalam melaksanakan tuntutan agama, dalam nak menunaikan dakwah, dalam nak merealisasikan maknanya sebuah negara Islam, dalam nak mewujudkan keluarga Islam, siapa yang bersungguh, dia berjihad. Sama dia berjihad tu dengan mulut, berjihad dengan tulisan di karang kitab, ditulis dalam blog. Nah, sungguh-sungguh mengajak manusia balik pada Islam. Jihad tulisan. Pak tulis surat hak ini pakai keyboard tai. Nah. Cuma yang paling tinggi sekali tu di medan pertempuran, berada depan sama depan. Nah, macam tentera Palestin. Nah, mujahidin Palestin berhadap dengan kereta kebal Israel. Itu jihad yang paling tinggi. Nah, jadi dalam keadaan suasana negara kita yang aman damai, ada jihad. Di mana dia? Kita tak ada peperangan, tetapi jihad. Iaitu nak menyedarkan manusia kepada daripada kelalaian. Jihad kok. Nak bersungguh berdakwah dan sebagainya. Jadi jihad tidak akan hilang sampai ke kiamat. Nak kena faham. Ada belaka dah, tertegak dah negara Islam, apa semua comel belaka dah, melaksanakan hudud. Ada di jihad. Jihad dengan ilmu, sungguh-sungguh pula mengaji ilmu agama supaya ilmu agama ni tidak pupus. Nah, jihad ni kena. Nah, jangan jihad mana perang. Nah, bersungguh-sungguh cari duit, beli tanah, bina madrasah, buat pondok, buat pusat pengajian, jihad kena. Nah, orang perempuan duduk rumah berjihad juga, iaitu bersungguh-sungguh dia membela anak supaya anak ini menjadi hamba Allah yang soleh bila besar nanti. Maka dia juga berjihad di rumah dia. Bagaimana nak wujudkan ikhlas dalam hati yang telah hitam? Hati dia hitam. Tak hati dia, hati kita pun hitam lah tu. Hati putih ni hati para nabi, hati para rasul. Hati kita hitam betul lah ke? Nah, waktu kita kena ada kelorok. Kelorok dia zikrullah. Kena ada sabung, sabung baca Quran. Kena ada soflan, soflan ziarah kubur. Apa? Kena ada washing machine, iaitu sadaqah. Nah, mana begitulah. Bukan maknanya doa sahaja, memang Allah yang membersihkan dan menerangkan hati, tapi ada ikhtiar ni. Nah. Jadi kalau baju kita kotor, pakai niat saja tak jadi bersih. Kena buat usaha sikit. Kena beli besing masuk, kena beli sabun pula, kena beli klorok cak dua ekor burung pipit. Nak lembut lagi, tangan soflam pula. Nah. Maka hak hati ni, iaitulah sebut orang-orang. Ya roh kubur, ingat kepada mati, jangan kasih kepada dunia, suka memberi maaf, jangan berbuat maksiat. Kalau buat maksiat, jangan tunggu lama, taubat serta-merta. Nah. Boleh tak pejam mata dalam semayang? Asalnya makruh pejam mata dalam semayang. Melainkan bila kita celak menjadi khayal ataupun tidak khusyuk, maka pejam mata tidak lagi makruh pada masa itu. Boleh tak kita balut kain kuning pada batu nisan kubur? Dan apa hukumnya? Apa tujuan balut? Saja-saja balut, maka hukumnya makruh. Balut kerana bila balut, maknanya ini maknanya adalah arahan agama. Haram. Ini bida'ah. Nampak? Dah sama balut. Lening kalau ada orang baru mati, dia balut kain putih. Kain tu diambil hak tutup jak air, kendi air. Kan orang bawa kendi air nak diru, tutup mulut jak dengan kain putih. Lepas sekarang, habis baca talqin, baca doa, nak diru, cabut kain tu daripada mulut kendi. Kain tu tutup atas pala batu nisan. Bid'ah, tolong buang dengan segera. Tak boleh. Siapa suruh? Hadis mana suruh? Suruh balut kain situ. Tak ada, ikut orang. Jadi turun temurun. Nampak? Oh, balut kain. Mujur kan hak dulu-dulunya balut kain. Kalau dulu-dulunya cabut spender pun situ, habis kita ikut. Nak buat benda gitu, adalah kita tu. Biar dia orang ngajar, ulama syam. Nah, sunat meletakkan kain putih di atas kepala nisan. Habis tak kira. Ada tak lagi tak itu? Tak jumpa lagi. Nampak? Jadi buanglah. Siapa buruk? Dia kata nak tanda kubur baru. Hei, tanda kubur baru kena ada. Kubur lama dengan kubur baru. Ada beza? Ada beza. Oh, batu nisan lain kan? Kalau seming baru. Kalau lama dah kan dia lain. Nah, tanda baru kan dia merah. Tak ada ukur lagi. Nah. Ni kain kuning pula tak? Tak payah lah kain kuning. Apakah orang yang pertikai hadis sahih? Haram, berdosa besar. Pertikai hadis mutawatir, jadi kafir. Tolak hadis, mal'unun, kena laknat. Ini ada golongan anti hadis. Banyak dalam blog-blog dalam internet. Nak menolak kebenaran hadis. Quran saja betul. Banyak ni. Jangan kita terpedaya. Betulkah ada hadis yang tahun tak terima amalan kalau bercakap hal dunia dalam surau? Tak betul. Tak ada hadis ini. Nah, Imam Nawawi mengatakan hadis ini la aslalahu, rekaan orang. Tiada asal. Syekh Hasanain Muhammad Makhluk jawab, juzuk yang pertama, fatwa syar'iyah, fatwa mufti besar negeri Mesir. Hadis ini hadis maudhu'. Nah, tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang bercakap di dalam masjid atau dalam surau 40 hari dunia 40 tahun tak terima amalan. Berdoa dahulu sangat deh. Jadi hadis ini karuh. Cuma janganlah bila karuh hadis ini kita pun boleh cakap sembang dalam masjid. Sunat kita bercakap hak akhirat. Diharuskan bercakap hal dunia dalam masjid di dalam surau. Faham? Tetapi jagalah suara, jangan tinggi. Kerana bukan tujuan itu masjid dan surau dibina. Ingin mengangkatkan suara bercakap hal dunia. Tak boleh gitu. Nek? Kalau imam cuik tapi imam tak niat imam, dia dapat tak pahala berjemaah? Kita cuik untuk imam, tapi dia dah niat untuk imam, boleh pahala jemaah tak? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, selain daripada sembahyang Jumaat, imam tak niat imam, tak dapat pahala jemaah. Macam sembahyang Isya lagi, imam tak wajib niat imam. Faham? Nah, yang wajib niat makmum, makmum tu lah. Nah, imam kat sembahyang Isya tak niat imam, sah sembahyang. Yang wajib niat imam, sembahyang Jumaat. Nah. Dan ni tolong cuik dah. Tak niat juga imam, tak ada masalah. Yang wajib masalah hak tukang cuik, siapa suruh cuik? Memang dah ada kitab suruh cuik tak imam. Ini juga bida'ah rekaan semata-mata. Tiada kena-mengena dengan yang hidup apa yang telah mati. Nah, jangan cuwi. Cuwi ni masalah kita pergi nak semayang, soh no. Nak masuk tak boleh. Ha, duduk belakang takbir baru cuwi orang depan. Nabi suruh cuwi. Terang sebut dalam hadis. Orang yang kena cuwi, sunat gostang belakang supaya jadi dua orang, dikira satu soh. Ha. Tapi kalau kita nak suruh orang tu jadi imam, jangan cuwi. Takbir dah belakang dia. Allahu Akbar. Faham? Dia perasan kita jadi makmum, dia pun sunat niat menjadi imam. Nah, ha. Tengok ulama kata mencuit seseorang untuk beritahu dia itu menjadi imam, hukumnya adalah haram. Nah, ha. Boleh? Oh, masbuk tambah rakaat. Kita pergi ikut je lah. Jadi kalau dia ramai. Ramai boleh? Makmum ramai. Makmum wajib kena ni. Ha? Imam tak wajib ni. Yalah, kita jadi imam jadi makmum. Wajib ni. Ha? Ya, tapi kita nak niat. Kita imam mana? Kita tak ada makmum tinggal ramai. Dah ada yang kita ikut. Maksudnya mana dia ramah kan? Tahu dah mana kita ikut? Mesti ada. Kita hidup belakang tu kita ikut orang manusia. Jadi kita kena niat sendiri lah. Jangan kuih niat jadi makmum. Kalau kita nak jemaah. Nampak? Ada tiga orang depan. Hak tambah rakaat. Nak? Ha, baju kuning, baju hijau, baju biru. Ha, jadi kita duduk belakang. Mari pulak belakang. Sepuak lagi duduk belakang 6 orang. Jadi tiga orang depan ni kita pun niat makmum. Aku niat makmum tapi ikut anda imam mana-mana seorang pun. Ada tak gitu? Taklah mesti ada. Dah kosak kita hak ni. Hak ni. Tak? Ha. Cuma tak payah kita kata dalam niat. Aku niat makmum pada hak ni saja. Hak baju biru tak sekali-kali. Jangan kata gitu. Nah. Ha. Cuma ada dah kosak kita ikut siapa? Maka hak itulah imam kita. Apapun orang kata Allah dia duduk atas arah. Haram. Bila pula Tuhan duduk atas arah? Tak ada dalam Quran. Ar-Rahman wa ala arsi istawa. Istawa boleh kita kata. Allah itu istawa di atas arah. Jangan kata duduk. Nah. Ha. Kalau nak kata duduk, Allah itu duduk di atas arah yang maha suci dengan bersamaan dengan makhluk. Ha, baru boleh kata. Kerana ulama-ulama ahli sunnah berjalan atas dua kumpulan. Satu mengatakan Allah yang lebih mengetahui apakah maksud istawa ini. Golongan yang kedua, istawa dengan makna Allah memerintah arah. Nampak? Ha, tapi jangan ada Tuhan duduk. Eh, dia duduk. Jadi, biadab kepada Allah. Kerana dalam Quran tak sebut duduk. Nah, dalam Quran sebut istawa. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Benarkah seorang suami boleh jima isteri yang sedang istihadah? Sekalipun darahnya terus mengalir. Apakah hukumnya? Tidakkah darah berbahayakan kesihatan? Sebab darah haid jika jima. Jawabnya, darah istihadah ni tidak menyebabkan perempuan itu haram dijima. Yang haram jima ini ialah darah haid. Batu ulama-ulama kata tiada diharamkan menjima isteri yang sedang istihadah. Dia kata tak sama ke istihadah dengan haid tak? Haid ini darah penyakit. Istihadah haid ini darah yang dilarang oleh Allah nak menjima isteri. Adapun istihadah tidak disebut sekali-kali. Nah, hanya sebut di dalam hadis ini adalah keringat. Padahal darah Nabi kata keringat saja. Maknanya bukan darah haid yang merupakan azab yang sebut dalam Quran azab penyakit. Nah, jadi kalau haid dia boleh membawa penyakit. Hak istihadah tidak boleh membawa penyakit. Dan kalau tengah tubik banyak itu, boleh juga. Walaupun selaju pilih bomba. Dah? Apakah hukum membeli atau menjual tanah pajakan seperti mana, Mak? Tanah pajakan 99 tahun, 20 tahun atau seumpama yang telah ditetapkan oleh pejabat tanah. Jadi tanah ni tanah siapa? Jabat tanah kata tanah ni pajak 10 tahun. Lepas tu ada orang jual beli. Dia boleh tak jual beli? Tanah yang pajak boleh jual beli tak? Pajak tu pajak sewa. Ke pajak beli? Cikgu. Kalau pajak 10 tahun, sewa ke beli? Sewa. Dah sewa. Lepas tu nak beli, kena ada persetujuan antara dua orang pihak. Masa 100 tahun, 1000 tahun ke halang, kita boleh patah. Ini masalah yang berlaku sekarang. Macam astaka. Astaka tu kerajaan. Tapi bagi-bagi sewa pula kepada bukan Islam, 99 tahun. Nampak dia boleh guna habis atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Ada pelik bangsa Melayu ni. Kata bodoh aku. Bolehkah beli satu barang, contohnya tanah, kereta, rumah dan lain tanpa melihatnya? Boleh jika ada contoh yang sama dan telah diketahui akan sifat oleh pembeli. Kerana tujuan mengetahui barang itu supaya tidak terpedaya atau terasa tertipu ataupun nak hak lain beli hak lain. Berarti sekarang boleh beli dengan lihat katalog saja. Tengok katalog lah. Proton X Zora baru. Jadi tengok dah katalog. Hak katalog sama macam dalam kereta. Hak sungguh lagi. Dalam katalog tu lapung belakang panjang ada kata. Dah ada orang kereta tak bawah dah pulak. Tak ada gitu. Jadi dibenarkan. Yang tak bolehnya tak tahu tanah mana-mana, beli dulu. Tak boleh. Haram. Tahu dah tanah. Kita tanya orang, tanah mana? Tanah padang bola. Padang bola asal bukan hak kerajaan, hak ayah dia. Ayah dia suruh jual. Tanah bola, faham dah. Luruh gitu. Dah belah pak saja. Suti padang bola, belah pak. Itu dibenarkan syarak. Tapi kalau tak tahu tanah guna-guna lagi, akak jual beli dulu, tak boleh. Barang lagu mana, tak tahu lah. Siapa lagi, baru menampak, tak boleh. Tahu dah barang lagu ni lagu ni. Dia pun ada. Ikut eBay, ikut internet. Boleh. Pasal barang tahu dah. Macam sekarang perniagaan kalau dalam internet, eBay yang paling popular sekali. Telah dipatuakan oleh Mufti Mesir, Mufti Jordan. Harus. Kenapa? Kerana contoh sama je. Kita ada barang kan. Mana macam komputer ke. Dia ada laptop ke apa ke. Jadi situ kabar laptop model ni. Dia tahu dah model ni, dia say dah kalau body gini, kalau screen berapa inci gini, hukumnya harus faham. Yang tak boleh, yang tak tahu lagi lagu mana, kadang-kadang membawa kepada penyesalan. Itu tak boleh. Macam beli ikan dalam kolam, aku nak jual ikan, ikan keli dalam kolam aku, cuma sekali 500 yang bayar aku. Dah banyak mana ikan, tak tahu nasibmu lah. Dia pun buka-buka-buka boleh jual ekor. 250 yang ekor, hukumnya haram. Dia kena letak buka dulu, buat naik belakang pinggan akak. Baru akak tengok, banyak ni. Berani yang 500 baru boleh. Soalan seterusnya. 3 pin. Saya ada seorang kawan yang mempunyai gaji bersih seperti di atas. Gaji bersih mana? Gaji bersih RM239. Dengan gaji bersih inilah dia mencari keluarga, seorang isteri, dua orang anak. Adakah dia layak menerima zakat bagi kategori fakir miskin? Sebab saya ingat nak beri terus dia zakat sepanjang saya kepada dia. Layaklah, RM239. Memang fakir lah ni. Kehidupan sekarang, kalau 4 beranak, RM1,000 sebulan. 2 orang suami isteri, 2 orang anak, perlu RM1,000 sebulan. Betul tak? Anak RM1,000 sebulan. Ni RM239. Dah betul lah. Tak dapat. Dia patah tak kira tu. Tak patah langsung dah pacak dah. Boleh lanjut lah. Dah tu nak kira lah dia. Nampak? Dia ni pendapatan besar. RM14,000. Ha, tapi dipotong oleh pihak kerajaan dan syarikat kita ni tinggal RM6. Maka dia layak lima zakat. Ha? Dah RM14,000 ni. Dari belanja dia tu bahan orang ambil dia. Ha, ni bank lah. Ha, ni lah. Ni itu ganti rugi yang ni. Ha, kena jadi grantor gitu. Jadi dia hidup dalam miskin. Bukan kira tu, kira bersih. Eh? Ha, RM239. RM28 boleh. Sebulan. Kalau seorang pun tak cukup nak duduk. Dia ni. Nah. Ha, mereka berjimat-jimat. Kursi Nabi Daud selang tadi. Boleh lah. Ha? RM230 sebulan. Nah. Ha. Nama tuan ni kita. Pendapatan negeri Terengganu 3 bilion setahun. Ha, minyak kita 3 bilion setahun. 2 bilion setahun. 5 bilion setahun. Ada yang 6 bilion setahun. Mengikut pakar ekonomi, kerajaan kalau dibahagikan dengan adil dia dapat 3 bilion. Dia pun bahagi, tiap-tiap rakyat Terengganu akan dapat RM1,200 sebulan. Ha. Ha, set gang tik kuda pun RM1,200 juga. Oh, congek mutu pun RM1,200 juga. Senang lenang lama dah. Nah. Ha, tapi dah kita pergi serahkan kawasan kita kepada orang yang menyelewengkan harta rakyat, maka kita terima padahlah menjadi negeri yang termiskin dalam Malaysia. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya suruh tanya. Kawan saya suruh botokkan kepala macam dia. Saya kata kalau aku botok kepala pun bila aku dapat awet. Mana bolok ni. Apakah ia menjadi nazar? Macam mana kalau cara untuk saya menebus tarik balik gurauan tersebut? Ni bukan nazar. Nazar ni kita kata gini, aku wajibkan atas diriku membotokkan kepala. Itu nazar. Atau aku bernazar akan membotokkan kepalaku. Faham? Ha, tu jadi nazar. Neh? Ha. Kalau mu berjaya dapat kerjaan ni, aku cukup kepala. Tu kan nazar. Faham? Mana lapah nazar? Kena sebutlah. Aku menazar akan botok kepala kalau mu dapat pekerjaan ini. Wajib kena tunang. Atau wajibkan atasku botok kepala kalau mu dapat kerja ini. Baru jadi nazar. Adakah dalam Islam tidak digalakkan menyediakan kelengkapan bayi sedangkan bayi belum lahir? Setengah ulama kata makruh. Anak dah beranak lagi siap belaka dah. Cari baju, cari puting, cari botol, cari laping, cari buah, cari beskat. Nak? Ha. Setengah ulama kata harus sahaja. Tak ada masalah. Nah, cuma jangan kita nak. Kita rasa takut kayak gini, tak mampu ataupun kita tak boleh nak jaga budak dengan sebab tak beli lagi. Jangan. Cuma saja nak beli dulu kerana tak boleh jadi kecoh. Ha, niat gitu dibenarkan oleh syarak. Neh? Ha. Tak ada masalah. Macam orang sediakan pakaian orang mati. Ya? Neh? Tak mati lagi siap dah. Boleh aku? Ha? Setengah ulama kata makruh. Setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata harus. Nah, kita dah hati lagi beli sudah. Eh? Ha, beli sudah kain kapang, bus tepak, kanda bubuh kat ruang tamu. Dah hati lagi muda lagi beli sudah. Batu nesang bubuh kat dapur, nyanda gitu. Nampak orang ini ni dah nesang, buat benda dah beli mati. Cadang tu bila-bila. Nah, ha. Kata setengah ulama makruh. Nampak? Ha, kerana seperti seolah-olah tidak yakin. Maknanya orang akan siapkan kita bila kita mati je ni. Setengah ulama kata hanu tak ada masalah, tak kait dengan orang. Setengah ulama kata sunat dah pula. Sebab kita jadi ingat kepada mati. Jadi benda ni tak ada hadis belaka. Nak? Ha. Tapi molek sungguh. Nak? Ha. Raya tahun ni tak usah beli meja. Beli keranda. Nak sungguh beli keranda kotak. 200 lebih je. Dan meja 200 lebih kau. Beli kain macam-macam meja sikit meja yang alas meja. Orang mari raya kat kuih buat atas tu. Orang nampak kanda. Orang selok. Nampak rendah belik meja. Selok tengok kanda. Memang kalau duduk lama. Ha tak? Ha. Dekat sapa macam ni siang roti. Kalau dah lama mau kita. Ngupak pun jangan ngupak. Tengok kan dia tu makan kuih sutin tak diri dah. Apa sedap tubuh. Ha dah. Ha. Kita pun senang hati. Ni duduk tawalah tu pada kursi sedap. Kelok duduk, tak lari, tak gerak. Kita rohok. Bini dia kuih di atas. Ambat lagi bang. Ambat lagi bang. Ha. Dan ni ni, mari duduk sedap. Payah nak balik. Nah, ha. Tengok kanda, tengok apa. Ada apa? Negara-negara semua. Ada datang minum air. Nah, ha. Datang minum air. Dah duduk atas tu nesang. Datang minum air. Ha. Lagi jimat. Gula-gula mahal. Jika solat salah kiblat selama seminggu, apakah wajib saya qada semula solat itu? Tengok salah tu lagu mana, tepat pada mana. Kalau kita semayang di dalam hutan, kita pun cari-cari arah belah ni. Kita dapat kuat belah ni. Seminggu lepas tu dapat belah ni pula, maknanya tak payah qada. Sebab di dalam hutan. Tapi duduk dalam tempat yang memang kiblat itu memang ada senang kita nak cari. Cuma kita rumah baru kita pergi. Ya, dah tanya orang kita pakai bahan ikut ni. Seminggu dah rumah baru kita semayang ikut ni. Tiba-tiba ikut ni. Maka kena qada tu. Faham? Haa. Ini tengok sepak kau. Dalam radio baru ini kata Allah tidak akan beri petunjuk pada orang fasik. Benarkah kenyataan ini? Sebab saya rasa memang payah nak cari orang fasik. Hari-hari buat dosa. Mana budak ni? Orang fasik dia payah nak cari. Payah pun dia fasik kan ramai. Fasik ni al-kharijun min ta'atillah, orang derhaka Allah tu orang fasik. Jadi fasik ni ada makna orang beriman yang melakukan dosa dan tidak bertaubat lagi. Fasik juga orang bermaksudnya orang-orang yang kafir. Ha? Ha. Dia kata payah nak cari orang fasik ni. Dah benda hak ramai. Bapak wajib. Hak ramai orang fasik lah ni. Nah. Ha. Litas orang orang puan tak akan duduk fasik. Nitah orang budak lelaki pakai kata tekak masih. Nah. Ha. Orang ayah dia pula main nama ekor masih. Toki belaga ayam masih. Apa masih habis kapur. Nah. Ha. Doktor hak tu tak main belaga tak minum arak tak apa. Tahu dah dia pergi orang ngaji surai tak pergi duduk rumah tengok aktiviti masih. Pasal apa masih? Pasal mari ngaji belajar ilmu agama ni wajib. Dah tak mari hak wajib tak masih. Masih. Nah. Lepas tu main judi dah tu. Fasik. Neh. Lepas tu dah semayang. Fasik kau. Neh. Kau ni dah wina pakarkan nak bini. Nak duk ngai bagi petang. Ha. Fasik juga. Terima. Terima fasik kau. Sokong lah tu ni. Ha. Fasik tu. Neh. Di zaman ni ramai orang fasik. Nah. Tengok dalam kitab Baharul Mazi. Cari lah. Start pada juzuk pertama sampai juzuk ke 22. Ada dua tempat. Ngarang sebut zaman sekarang kebanyakan manusia ini fasik. Cari diri ya. Dia ada 22 juzuk, cari diri. Pasal kita tu sekarang tahun 50-an di tanah Melayu ni disebut cerita orang Melayu ni. Neh. Ha. Adakah kahak itu dihukum sebagai air liuk? Bolehkah kita telan masa sedang semayang atau kosong? Kahak ni air liuk tak itu? Kohok kan? Kohok ni lendir yang terbit dan duduk pada tengkuk. Air dia, air yang Tuhan keluar daripada bawah hidung. Ha. Ha. Balik sekarang, ambil hidung akan. Ambil kapan letak bawah hidung. Ha. Letak, cak tengok dalam cermin. Tubik air. Tu, air dia tubik bawah hidung. Ha. Dia mari ikut bawah hidung. Dia mari ikut ke atas hidung. Apa tujuan dia? Supaya basah mulut. Bila basah mulut tidak kering kan ya? Kulit mulut kita ni mudah binasa kalau kering. Ha? Ha, sebab tu sunat letak air orang yang nak mati pasal kering sok ya. Kohok lain lendir yang ada di dalam tengkok. Nampak? Ha, jadi hukumnya telang lagu mana? Kalau duduk dalam tekok dah, dah waktu bik luar telang dah batal. Tapi waktu bik dalam mulut telang balik batal. Nampak? Pasal dia benda asing. Kata setengah ulama. Neh. Ha. Tapi setengah ulama kata lagi tak berbik daripada sempadan bibir, tak patah selang balik. Neh. Ha, tu khilaf ulama masalah pokok. Adakah terdapat sistem kaunseling dalam Islam? Ini orang sebut kaunseling. Nah. Zaman dulu orang tak sebut kaunseling. Nampak? Orang menasihat. Neh. Ha? Nasihat dengan cara berjadual. Nah, jadi atas kebijaksanaan masing-masing. Tak boleh nak sadar masalah kaunseling. Kaunseling ini tujuan apa? Tujuan nak membaikkan seseorang. Nak nasihat gini-gini. Tapi dia ada peringkat ni. Dia ada tahap-tahap ni panggil kaunseling. Kalau bahang-bahang selalu kita berok-berok-berok, dia panggil kaunseling. Nah, dia panggil pakar nasihat kita, pakar bahang selalu je. Nah, kaunseling ni dia ada pakar kaunseling dia. Nak main dengan akal, main dengan jiwa supaya orang tu mudah ingat ataupun ikut kepada nasihat. Bolehkah terangkan apa itu liberal, sosial dan sekuler? Liberalisme, sosialisme dan sekularisme. Liberalisme, ajaran liberal. Liberalisme ini iaitulah maknanya menerima daripada yang bukan Islam. Dengan syarat orang ramai boleh terima. Neh, dipanggil Islam liberal. Walaupun benda itu daripada kafir, daripada orang musyrikin, daripada Yahudi, tapi ramai rakyat bersetuju, kita terima masuk di dalam negara kita. Kita amalkan perkara itu. Di antaranya riba. Riba daripada orang Yahudi. Tapi oleh kerana ramai orang boleh terima, maka ia menjadi satu ekonomi penting dalam negara Malaysia. Kita terima. Maka negara Islam yang melaksanakan riba dalam negara itu adalah Islam liberal. Faham? Sosialisme ni komunis. Nampak? Bukan Islam juga. Sekularisme ini satu ajaran yang dalam bab ekonomi, politik tidak ada kena-mengena dengan agama. Agama masalah semayang, zakat, puasa, haji saja dan kematian, nikah, kahwin. Ini juga ketiga-tiga ini adalah kafir belaka. Nampak? Kerana tidak ada benda pun yang berterpisah daripada agama Islam. Tak usah kata politik dan ekonomi. Nak kerak kuku pun Nabi ajar. Nak pakai selipar pun Nabi pesan kanan dahulu. Nak masuk jambang pun Nabi pesan kiri dahulu. Apatah lagi dalam bab mahkamah ekonomi atau sebuah negara. Lebih-lebih lagi Nabi pesan. Begitu juga dalam liberal. Islam ajar kita yang kita boleh terima dari barat benda yang baik dan tidak ada larangan daripada agama. Seperti kita terima teknologi daripada Amerika, daripada Perancis. Kita gunakan untuk manfaat. Itu nak panggil Islam liberal. Nampak? Liberal ni orang disco, orang boleh terima belaka, orang hari sini. Joget orang nak arah, orang hari sini. Maknanya judi boleh menguntungkan, nisbah maknanya pembayaran tax cukai pada kerajaan. Kita bina ke kasino. Islam liberal ke panggil? Tengok ni, kita akan jemput seorang penyanyi. Orang ramai minat lah ke? Orang ramai minat, kita panggil. Walaupun Nabi kata haram, tak usah kira. Nabi tu dah orang ramai minat, panggil. Kalau dalam TV, orang tengok kali. Hindustan, pusat jelek, punggung pui. Dalam Quran, dalam hadis kata haram. Tak usah kira Quran tu, kira orang ramai. Ramai orang minat, tayang. Tiap-tiap minggu, 5 filem paling kurang. Mana-mana yang kurang pada 5 filem akan didenda syarikat TV tersebut. Itu Islam liberal. Islam kafir. Kawan saya nak sangat kahwin. Bukan kawanmu, kawan orang lain pun nak kahwin kau. Tapi tak cukup wang. Ustaz kampung saya kata, orang macam ini termasuklah asnah lapan. Yang layak menerima zakat. Betul ke? Orang ni dia nak kahwin tapi ada fitih. Ustaz dia kata, bila tak ada fitih nak kahwin, maka dia termasuk asnah yang lapang. Asnah lapang kot mana? Sabilillah, tak? Tak ada masuk asnah lapang. Orang yang nak kahwin. Nak masuk atas nama benda. Dia dalam Islam, orang yang nak kahwin tak ada fitih. Dia bukan ambil duit zakat, baitul mal. Dia ada bagi dah. Bukan ada bagi, baitul mal. Dalam bab kahwin yang dibuka kitab-kitab fiqh besar dalam bab kahwin. Orang yang sangat-sangat nak kahwin, tak ada fitih. Dia nak kahwin tapi orang puan nak RM1,000. Maka, kalau tak kahwin, tak boleh. Mesti kahwin. Kalau tidak, kambingnya kejar. Maka orang ni, mestilah diberi wang baitul mal sebagai belanja kahwin. Faham tak? Dia dikira orang ini kesuntukan. Nampak? Tapi orang ni nak kahwin. Tak kahwin pun apa, tapi berhasil nak kahwin. Baitul mal tak boleh beri. Baitul Mal hanya beri orang ni perlu sangat. Memang dalam keadaan darurah, kronik, mesti kahwin. Kata-kata kali nak nikah. Nah, ha, kita tidak mudarat. Ha, kalau mudarat, Baitul Mal. Bukan asnah lapan. Baitul Mal. Baitul Mal dijaga oleh orang yang zalim umpamanya. Tak beri. Ha, maka wajib atas orang yang ada harta di dalam negeri itu yang Islam, wajib kena beri belanja mas kahwin tersebut. Tapi hanya orang yang sangat-sangat darurah nak kahwin. Kalau berasa nak kahwin saja, tak layak menerima sumbangan Baitul Mal. Dia hanya boleh berhutang atau meminjam. Baitul Mal hanya beri nak menolak mudarat. Dia ni kalau tak kahwin, habisnya kerja nak laralah kampung. Maka beri dia kahwin, ambil duit Baitul Mal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.